Muslim harus bergembira menyambut Ramadan. Bergembira menyambut Ramadan salah satu wujud keimanan. Salah satu tanda keimanan adalah seorang Muslim bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ibarat akan menyambut tamu agung yang ia nanti-nantikan. Maka ia bersiapkan segalanya dan tentu hati menjadi sangat senang tamu Ramadan akan datang. Tentu lebih senang lagi jika ia menjumpai Ramadan. Hendaknya seorang Muslim khawatir akan dirinya jika tidak ada perasaan gembira akan datangnya Ramadan. Ia merasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Bisa jadi ia terluput dari kebaikan yang banyak. Karena ini adalah karunia dari Allah dan seorang Muslim harus bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Lihat bagaimana para ulama dan orang soleh sangat merindukan dan berbahagia jika Ramadan akan datang. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebagian salaf berkata, dahulu mereka, yaitu para salaf, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal soleh mereka di bulan Ramadan yang lalu. Lata'iful Ma'arif. Kenapa harus bergembira menyambut Ramadan? Kegembiraan tersebut adalah karena banyaknya kemuliaan, keutamaan, dan berkah pada bulan Ramadan. Beribadah semakin nikmat dan lezatnya bermunajat kepada Allah. Kabar gembira mengenai datangnya Ramadan sebagaimana dalam hadis berikut. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim atau neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Arnaut. Ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan, hadis ini adalah kabar gembira bagi hamba Allah yang saleh dengan datangnya Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum mengenai datangnya Ramadan. Ini bukan sekedar kabar semata, tetapi maknanya adalah bergembira dengan datangnya momen yang agung. Ahadithus Siyam. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, bagaimana tidak gembira? Seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada suatu waktu menyamai waktu ini, yaitu Ramadan? Lata'iful Ma'arif. Catatan, hadis dhaif terkait kegembiraan menyambut Ramadan. Ada hadis yang menyebutkan tentang bergembira menyambut Ramadan. Akan tetapi, hadisnya oleh sebagian ulama dinilai dhaif bahkan maudhu atau palsu. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nas riwayat ini disebutkan di kitab Durar An-Nasihin. Demikian, semoga bermanfaat.